Misalnya Bapak Ibu punya duit 100 juta, ditawari berangkat umroh sama ditawari sawah, pilih umroh apa pilih sawah? Enggane rupamu kaya galengan kabeh ngono. Itulah kita. Kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, berat banget. Tapi kenapa kalau untuk urusan dunia, untuk kesenangan diri sendiri, untuk urusan nafsu, kok enggak ada kata iman? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini latihan mengendalikan nafsu lagi. Ibu, tolong ibu-ibu dijawab. Misalnya lagi nyuci baju suami, terus di saku bajunya ada duit 100 ribu. Dibalekke apa dijupuk? Dibalekke apa dijukuk? Diparingke bojone apa dipek? Maling kabeh. Siapa ngomong upahe mau? Upah kok nyolong? Apa nemu? Nemu di saku baju. Tidak apa-apa ibu, diambil, dipundut, dipakai, monggo. Tapi harus istidzan sama suami. Ibu harus minta izin dan pamit. Bilang sama suami baik-baik. Kalau dikasih, ambil. Kalau gak dikasih, ya balik ke. Alah, lah nek ngomong ya gak kira dikekno. Ngomong ya mesti dijaluk. Ya resiko, gambling itu kok. Resiko, yang penting harus ngomong. Sing apik, pak, atau mas, atau gimana panggilnya, yah. Atau cara Purworejo, papa. Kan semua udah kayak gitu, Purworejo sekarang udah modern. Papa, manggilnya gitu semua. Papa ngunduh jagungnya udah selesai belum, papa? Itu suaminya gak mau kalah. Udah dong ma, papa tadi ngunduh jagung dapat 2 kedok. Sekalian ini kelobotannya papa bawa pulang. Ini sekarang tua-tua yang dipegang, HP-nya udah canggih-canggih semua. Wis Android kabeh HP ini iso WA-an karo bojone. Subhanallah, ngarit dipoto. Dadi entuk suket sak-sak tebek arite ditumpangke ndukure terus dipoto ceklek. Kirim ke bojone lewat WA, dikai kata-kata, "Alhamdulillah, Ma, papa ngaritnya udah kelar. Bentar lagi papa pulang." Sret, ya istrinya enggak mau kalah. Lagi masak di dapur, pokoknya cowek karo ulik-ulik dipoto, klek. Balesi WA-ne bojone. Ini mama juga lagi nyiapin sambal buat papa. Nanti papa pulang kita makan bareng. Mama tungguin ya, Pa. Dan Allah begitu suaminya pulang. Loh, papa kok udah pulang? Iya, kan tadi papa udah WA. Ya udah, Pa, kalau gitu suketnya digeletakkan dulu. Makanannya udah mama siapin, yuk makan bareng mama yuk. Jere sing lanang, bentar dulu ma, papa mau ke belakang dulu sekalian, papa mau ngerui teledong. Ibu gak apa-apa. Nah apa-apa, jenengan pundut tapi matur. Gak. Yo. Oke, apa dikira berdiri terus-terusan itu gak capek apa? Situ yang di bawah tinggal gini-gini, bilang, Pak, aku tadi nyuci baju bapak, di dalamnya itu ada duit, di saku bajunya duit 100 ribu, tak ambil ya. Ambilan, ini pancanya Arab tak wajah sampeyan, aku lali. PN gawian resmi, sah halalan toiban, milik jenengan, kayak apa terserah. Tapi lihat jenengan matur, Pak, aku mau ngubah ke kelambini sampai yang biru lho Pak, yang sak kelambini di satu sewu, tak baik ya. Ojo, ngarep tak genyang warung, balik ke. Kalau enggak dikembalikan, paksa ibu ambil, maka mohon maaf dosa ibu seperti 70 dosanya pencuri. Dosanya 70 pencuri, rasain. Biasanya ibu-ibu kan nyuci baju suami, di sakunya ada duit 100 ribu, diambil, diem, enggak bilang-bilang. Wis meneng gak ngomong-ngomong, suami sing lanang lek goleki culat, culu kaya wong edan anyaran. Wabe kelambi ku sae diowok-owok. Ya tau kaya gitu ya gayane teko. Goleki apa sampean kaya wong bingung nyapa. Goleki duit. Okeh apa piye? 100.000 kok. Ditek nyang ndi? Elengku yo nyang sak kelambi. Yang kelambi sing ndi wong kelambi sampean yo akeh kok. Dieleng-eleng duit 100.000 diilangke. gayane ngono padahal duite wis entek. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Loh, itu kita itu kan namanya latihan korupsi kecil-kecilan kan. Dari hal yang kecil ini nanti akan berkembang menjadi korupsi besar-besaran. Jadi remehke lho ngono iku. Panitia pengajian ini ada yang wani korupsi, sangune kiai lo dilongi. Lo kok weruh? Weruh! Oh, nyatanya cara hitungan jangkep sakmene nah. Kurang 200.000 ini kan ora masuk akal to ngono kuwi. Nek gak dintit karo panitia. Lho korupsi itu bisa dalam semua bentuk. Subhanallah hati-hati bener aku mengeling ketok. Mengeling ketok. Awal dari dosa ini adalah kebohongan. Falaknatullahi 'alal kadzibin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang suka bohong. Enggak jujur. Makanya seneng aku Pak Bupati ini betul-betul mendisiplinkan kejujuran kepada seluruh anak buahnya gitu.